Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma, yang rujukan kita adalah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kajian yang sebelumnya kita telah membahas penjelasan makna ayat-ayat pada surat An-Naba hingga ayat yang ke-16. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-17. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita lihat di kitab Tafsir Juz Amma karya Syekh Ibnu Utsaimin pada halaman yang ke-28 di bagian paling akhir. Qala rahimahullah, قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما ذكر الله تعالى ما أنعم به على العباد ذكر حال اليوم الآخر وأنه ميقات يجمع الله به الأولين والآخرين. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada para hamba, kemudian Allah menjelaskan keadaan pada hari akhir, kehidupan di akhirat, ya, keadaan pada hari akhir, hari kiamat. Wa annahu miqat yajma'u Allahu bihil awwalina wal akhirin, dan bahwasanya hari kiamat itu adalah waktu yang sudah dijanjikan, yang Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk sejak awal sampai akhir. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman pada ayat yang ke-17 dan seterusnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Dari ayat ke-17 sampai ke-30 yang tadi kita baca. Nah, kemudian kita akan membaca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dari halaman 29. PDF halaman 29. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasli, hari kiamat, kana miqata adalah hari yang telah ditentukan waktunya. Wa huwa yaumul qiyamah. Yang dimaksud dengan yaumul fasl adalah hari kiamat. Wa summiya yaumul fasl li'anna Allah yafsilu fihi bainal ibad fima syajara bainahum. Disebut sebagai hari fasl. Fasl itu artinya hari pemisahan atau hari keputusan. Karena Allah memberikan keputusan di antara para hamba dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Wa fi ma kanu yakhtalifuna fi, yang mereka berbeda pendapat dalam hal itu. Fa yafsilu baina ahli al-haqqi wa ahli al-batil. Pada hari kiamat itu Allah menetapkan keputusan yang membedakan antara ahlul haqq dengan ahlul batil. Orang-orang yang di atas kebenaran dengan yang di atas kebatilan. Wa ahlil kufri wa ahlil iman. Allah memisahkan, ya, menetapkan keputusan terhadap ahlul kufur, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman. Wa ahlil udwani wa ahlil iktidal. Antara orang-orang yang melampaui batas, ya, dan orang-orang yang lurus jalan hidupnya. Nah, antara orang yang menyimpang dengan orang yang kehidupannya lurus di atas jalan Allah. Wa yafsilu fihi aydan baina ahli al-jannati wan nar. Dan Allah menetapkan keputusan yang memisahkan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian akan masuk ke dalam jannah dan sebagian akan masuk ke dalam As-sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Kana miqata, yakni mawqutan li ajalin ma'dud. Artinya adalah memiliki waktu yang telah ditentukan. Ya. Ajal ma'dud. Waktunya sudah ada hitungannya. Nah, sudah tertentu. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 104, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidaklah kami mengakhirkan hari kiamat kecuali li ajalin ma'dud, sesuai dengan batas waktu yang telah tertentu, sudah diketahui hitungannya oleh Allah. وَمَا ظَنُّكَ بِشَيْءٍ لَهُ أَجَلْ مَعْدُودٍ وَأَنْتَ تَرَى الْأَجَلْ كَيْفَ يَذْهَبْ سَرِيعًا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْإِنْسَانِ إِلَىٰ آخِرِ مَرْحَلَهِ. Bagaimana pendapatmu dengan sesuatu yang waktunya telah tertentu, yang memiliki hitungan tertentu? Jadi sebenarnya kapan hari kiamat, di sisi Allah sudah ada hitungan tertentu. Berapa hari lagi? Itu ada ajalnya yang sudah diketahui hitungannya oleh Allah. Bagaimana pendapatmu dengan sesuatu yang sudah diketahui, sudah ada kepastian jumlahnya, kapan terjadi, jumlah harinya yang tersisa, kapan terjadi, dan engkau mengetahui bahwasanya waktu berjalan dengan cepat, hari demi hari, hingga manusia sampai kepada akhir kehidupannya, ya, akhir dari tahapan kehidupannya. Fakadzalika dunya kulluha tasiru yawman ba'da yawm. Demikian juga dunia, seluruhnya akan berjalan hari demi hari, hatta tantahiya ila akhiri marhalah, hingga akan berakhir pada tahapan akhir kehidupan dunia. Nah, jadi manusia, kita mengetahui ada manusia yang sudah meninggal, orang-orang yang dulu kita kenal. Dia sampai kepada akhir tahapan kehidupan di dunia. Dan itu berjalan dengan cepat. Kita menyaksikan dan merasakannya. Maka demikian juga dunia, ada usianya, ada batas waktu ketika ajalnya tiba. Hari demi hari akan terus mendekati waktu tersebut. Walihada qala ta'ala, karena itu Allah Ta'ala berfirman, وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا بِأَجَلٍ مَعْدُودٍ, dan tidaklah kami mengakhirkan datangnya hari kiamat kecuali dengan ketetapan ajal yang sudah diketahui hitungannya. Kapan pastinya? Allah sudah tahu. كُلُّ شَيْءٍ مَعْدُودٍ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي, segala sesuatu yang telah diketahui hitungannya pasti akan berakhir. Manusia kehidupannya akan berakhir. Demikian juga dunia ini, yang di situ seluruh manusia mengalami kehidupannya, juga akan berakhir. Nah, ini makna dari inna yawmal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat itu sudah ditentukan waktunya. Nah, maka kalau sudah ditentukan waktunya, kita yakin bahwa itu akan terjadi, tapi yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan akan datangnya hari tersebut. Kita berusaha untuk beramal, ya, memperbaiki amalan kita, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan dan taufik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-18 dari surat An-Naba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja." Pada hari yunfakhu fis-sur, ditiupkan sangkakala. Airport tu tak boleh ke? Fata'tuna afwaja. Kenapa Nabi Inah? Kemudian kalian datang afwajan, berkelompok-kelompok. Pada hari kiamat itu, ditiupkan sangkakala. Ya, ditiupkan sangkakala. Kemudian kalian datang berkelompok-kelompok. Kelompok ini datang, kemudian datang kelompok berikutnya. Itu afwaja. Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, وَالنَّافِخْ أَلْمُوَكَّلْ فِيهَا إِسْرَافِيلٌ. Makhluk yang meniup, yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu adalah Israfil. Yanfukhu fiha nafkhatain. Israfil meniup dengan dua kali tiupan. Al-ula yafza'un nas thumma yas'aquna fayamutun. Pada tiupan yang pertama, ketika mendengar itu, yafza'un nas, manusia terkejut dan merasa sangat takut. Thumma yas'aqun, kemudian mereka jatuh, ya. Fayamutun, mereka meninggal setelah tiupan sangkakala yang pertama. Bagi yang masih hidup di waktu itu, dia akan merasakan keterkejutan, ketakutan yang dahsyat. Kemudian setelah itu mereka akan mati. Wasaniyah, dan tiupan yang kedua, yub'atsuna min quburihim ta'udu ilaihim arwahuhum, Pada tiupan yang kedua mereka dibangkitkan dari kuburan, kuburan mereka. Ruh kembali kepada mereka. Ya, ruh kembali kepada jasadnya. Walihada qala hahuna. Karena itu Allah menyatakan di dalam ayat ini, yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Pada hari ditiupkan sangkakala, kemudian kalian datang berkelompok-kelompok. Wa fil ayah, di dalam ayat ini, ijazun bil hadfi. Ada kata yang diringkas dengan dihilangkan. Tidak disebutkan secara lengkap. Ay fatahyauna fata'tuna afwaja. Ada yang dihilangkan sehingga hanya bisa diperkirakan saja. Apa kata yang dihilangkan itu? Fatahyaun. Kalian hidup. Kalian bangkit. Fata'tuna afwaja. Kemudian kalian datang berkelompok-kelompok. Jadi pada hari kiamat ketika ditiupkan sangkakala, ketika mendengar tiupan yang kedua itu, kemudian kalian hidup, kalian bangkit lagi dari kubur kalian, kemudian kalian mendatangi panggilan tersebut secara berkelompok-kelompok. Faujan ma'a faujin au yatlu faujan. Satu kelompok bersama kelompok yang lain atau beriringan kelompok ini kemudian diikuti oleh kelompok berikutnya. Wa hadhil afwaj wallahu a'lam bihasabil umam. Kelompok-kelompok ini wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu tentang hal yang sebenarnya. Bihasabil umam, kelompok itu didasarkan pada umat-umat. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha lituhasab alaih. Setiap umat akan dipanggil kepada kitab masing-masing untuk menerima hisab, perhitungan sesuai dengan yang ada di kitab tersebut. Fayatin nas afwajan fi hadzal mawqifil adzim alladhi tusawwa fihi al-ard. Kemudian manusia datang dalam kelompok-kelompok di tempat yang agung ini, yang di tempat yang besar ini. Alladhi tusawwa fihi al-ard, yang bumi diratakan. Ya. Bumi diratakan menjadi rata. Nah, fayadharuha Allahu 'azza wa jalla qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wa la amta. Allah meninggalkan daratan atau tanah itu menjadi hamparan yang datar. Engkau tidak melihat ada cekungan ataupun tempat yang tinggi. Semuanya datar. Tidak ada bangunan yang tinggi, tidak ada bukit yang tinggi, tidak ada gunung. Juga tidak ada jurang, tidak ada lembah. Ya. Bumi datar semua. Nah. Wa fi hadzal yawm yaqulullahu azza wa jall. Pada hari tersebut Allah azza wa jalla berfirman, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Pada ayat yang ke-19 dari surat An-Naba, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Dan dibukalah langit hingga menjadi pintu-pintu. Ya. Jadi langit itu pada hari kiamat akan ada seperti pintu-pintunya. Nah, futihat wan furijat fatakun abwaban yushahiduhan nas ba'da an kanat saqfan mahfudha. Langit dibuka, ya, terbelah sehingga berupa pintu-pintu yang disaksikan oleh manusia setelah sebelumnya langit itu berupa atap yang terjaga. Sebelumnya dia atap, tidak ada celah sama sekali, tidak ada ruang untuk masuk. Nah, dia seperti atap saja. Tapi pada hari kiamat dia menjadi pintu-pintu. Ada celah-celah. Naam. Takunu fi dzalikal yaum abwaban maftuhah. Pada hari itu menjadi pintu-pintu yang terbuka. Wa fi hadza dalilun ala kamali qudratillah azza wa jalla. أن هذه السبع الشدادة يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن. Hal ini juga menunjukkan akan kesempurnaan kudrah Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jal, bahwa tujuh lapis langit yang kokoh ini pada hari kiamat Allah jadikan tidak seperti sebelumnya. Tujuh lapis langit yang sebelumnya menjadi atap, ya, tidak ada celah sama sekali, kemudian pada hari kiamat menjadi memiliki pintu-pintu, nah, terbuka. Takunu abwaban, memiliki pintu-pintu. Nah, seperti yang disebutkan pada ayat yang lain, yauma takunu as-sama'u kal-muhli wa takunu al-jibalu kal-ihni ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 8 hingga 11. يوم تكون السماء كالمهل. Pada hari kiamat itu, تكون السماء, jadilah langit itu كالمهل. Bagaikan al-muhl itu adalah cairan tembaga yang panas. Meleleh langit itu bagaikan cairan tembaga yang panas, cairan kental, ya, seperti cairan tembaga, dia meleleh, yang sebelumnya kokoh dia menjadi meleleh seperti itu. Wa takunul jibalu kal'ihni, dan gunung bagaikan debu-debu, bagaikan apa, bulu yang berterbangan. Di gunung-gunung itu berterbangan seperti bulu-bulu yang terhembus oleh angin. Nah, demikian kedahsyatan pada hari kiamat. Langit seperti cairan tembaga yang tebal, yang meleleh. Sedangkan gunung bagaikan bulu yang berterbangan, tertiup angin. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Seseorang tidak bertanya tentang keadaan kerabat dekatnya yang dia cintai. Nah, bagaimana kondisi ayah saya, bagaimana kondisi istri saya, ibu saya, anak saya. Mereka tidak bertanya tentang orang lain. Karena mereka sibuk memikirkan urusan mereka sendiri. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. يُبَصَّرُونَهُمْ. Mereka bisa melihat, ya, bisa melihat orang yang mereka kenal, itu ayah saya, itu anak saya. Nah, tapi mereka lari, menghindar. Yauma yafirrul mar'u min akhih, ketika seorang saudara lari dari saudaranya, takut diminta untuk membantu dia, padahal tidak bisa seseorang menolong orang lain di waktu tersebut. Nah, masing-masing mempertanggungjawabkan amalan sendiri. Ini dalam surat Al-Ma'arij ayat 8 sampai 11. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-20, dari surat An-Naba, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyyiratil jibal, dan gunung diperjalankan, gunung-gunung yang kokoh di tempatnya itu kemudian hilang, terbang, ya, pergi. Fakanat saraba, bagaikan fata morgana. Nah, bagaikan fata morgana artinya dia menjadi debu-debu yang tidak terlihat lagi. Nah, ya, sebelumnya besar, kokoh, hancur berkeping-keping, tidak terlihat lagi. Ai annal jibal al-azimah as-samma tudakku fatakunu karramal thumma takunu kassarab tasir. Nah, gunung yang besar, yang kokoh itu dihancurkan sehingga menjadi seperti butiran-butiran kerikil, ya, butiran-butiran batu yang kecil. Summa takunu kasarab tasir, kemudian bagaikan fata morgana, dia pergi, hilang, tidak terlihat lagi. Dulunya ada, ternyata tidak ada. Ketika dilihat secara seksama, tidak ada, karena dia telah hancur berkeping-keping. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, gunung diperjalankan, kemudian dia hilang bagaikan fata morgana. Kemudian berikutnya pada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahannam itu ada tempat-tempat pengintaian, ya, ada penjaga yang mengintai. Nah, lit-taghina ma'aba, jahannam itu lit-taghin, bagi orang-orang yang melampaui batas, ma'aban menjadi tempat kembali. Jadi jahannam itu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang bersikap melampaui batas, melampaui batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Labithina fiha ahqaba, labithina, mereka tinggal, fiha, di dalamnya, mereka menetap di dalamnya, ahqaba, dalam waktu yang sangat lama. Nah, dalam waktu yang sangat lama. Nah, atau bagi orang kafir, dia waktunya seterusnya. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, at-tughyan mujawazatul haddi, perbuatan melampaui batas itu adalah at-tughyan, yang dimaksud dengan lit-taghin, lit-taghina, di situ ada kata at-tughyan, mujawazatul haddi, melampaui batasan. Apa batasannya? Batasannya adalah ibadah kepada Allah. Nah, disebutkan oleh Syekh, wa haddul insan madhkur fi qawlihi ta'ala, batasan manusia disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat ayat 56. Batasan manusia disebutkan dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Jadi batasan manusia itu adalah mereka beribadah hanya kepada Allah. Kalau mereka tidak beribadah sama sekali kepada Allah, itu melampaui batasan. Atau mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, itu juga melampaui batasan. Mereka termasuk taghin. Maka bagi orang-orang yang melampaui batas ini, tempat kembalinya adalah jahannam, lit-taghina ma'aba. Faman jawaza haddahu wa lam ya'budillah fahuwa taghi. Barang siapa yang melampaui batasannya, tidak beribadah kepada Allah, maka dia adalah taghi. Fajahannam kanat lit-taghina ma'abuhum. Naam. Wa marji'uhum wa annahum la bithuna fiha ahqabah. Dan jahannam itu adalah tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, dan mereka tinggal di dalamnya ahqaba, dalam waktu yang sangat lama. Nah, sangat lama. Kalau mereka beribadah kepada Allah tapi menjalankan, kadang menjalankan kewajiban, kadang tidak, kadang mereka melakukan yang diharamkan, kadang tidak. Nah, ya, ada unsur melampaui batas tapi tidak sampai kafir. Mereka ada di neraka kalau tidak Allah ampuni, ya, mereka diadab di neraka, tapi dalam waktu yang tidak seterusnya, tidak kekal di neraka. Mereka ada waktu keluar dari neraka untuk masuk ke dalam jannah, kalau dia tidak sampai kafir. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yadhuquna fiha bardan wala syaraba." La yadhuquna fiha, tidaklah mereka merasakan di dalamnya bardan wala syaraba. Bardan, perasaan dingin. Perasaan sejuk. Dingin yang nyaman, yang nikmat. Wala syaraba, tidak juga bisa menikmati minuman. Nah, ini keadaan penduduk jahannam. Tidak bisa merasakan perasaan dingin, dingin yang menyegarkan, yang menyenangkan, juga tidak bisa menikmati minuman. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi penghuni neraka. Wal'iyadu billah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nafa Allah subhanahu wa ta'ala anhum al-barda alladhi tabarrada bihi dhawahir abdanihim wasyarab alladhi tabarrada bihi ajwafuhum. Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan dingin yang perasaan dingin itu, ya, bermanfaat bagi fisik tubuh-tubuh mereka, ya, tubuh-tubuh mereka secara lahiriah, secara zahir. Nah, wasyarab, dan minuman yang mendinginkan rongga-rongga tubuh mereka, mendinginkan lambung-lambung mereka. Nah, mendinginkan kerongkongan mereka, tenggorokan, ya, yang ada dalam tubuh mereka. Ya. Jadi, tidak ada kesejukan di luar maupun di dalam. Di luar tubuh maupun di dalam tubuh, tidak ada kesejukan sama sekali. Wal'iyadu billah. Illa hamimaw wa ghassaqa. Pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-25, Allah menjelaskan illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamiman, ya, air yang sangat panas, wa ghassaqa, dan perasan penduduk neraka, yaitu nanah darah, keringat mereka, keringat penduduk neraka. Waliyadu billah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, if al istithna'una munqati' inda nahwiyyin. Istithna' di sini, ada kalimat istithna', ada kata istithna' illa, pengecualian. Al istithna'una, pengecualian di sini, munqati', adalah pengecualian yang terputus. Inda nahwiyyin, menurut para ulama nahu. لأن المستثنى ليس من جل من جنس المستثنى منه. Karena, ya, al-mustathna, kalimat setelah illa, ya, tidak termasuk jenis yang diperkecualikan. Nah, jadi kalau kita melihat dua ayat ini, لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan dingin dan minuman. Tidak merasakan dingin di luar maupun di dalam tubuhnya. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamiman, air yang sangat panas, wa ghassaqa, dan perasan penduduk neraka. Cairan yang diperas dari penduduk neraka. Apakah itu nanah, darah, keringat, wal'iyadubillah. Nah, illa di sini adalah istithna munqati' menurut ahli nahu. Karena, ya, air yang panas, hamiman, maupun ghassaqan, itu tidak masuk dalam kategori bardan wala syarabah. Bukan bagian dari bardan wala syarabah. kalau seandainya hamiman dan ghassaqa adalah bagian dari bardan wala syaraba, kemudian ada kalimat illa, ini bukan istisna munqati. Tapi kalau di sini hamiman dan ghassaqa bukan bagian dari bardan wala syaraba. Setelah menyebutkan tentang dingin, ya, setelah menyebutkan sesuatu yang dingin, mereka tidak dapat yang dingin kecuali air panas. Maka air panas itu bukan bagian dari yang dingin. Maka illa di sini adalah istisna munqati'. Wal ma'na laysa lahum illa hadzal hamim wa huwa al ma' al har al muntaha al muntahi fil hararah. Maknanya adalah laysa lahum, tidak ada bagi mereka, illa hadzal hamim, mereka tidak mendapatkan kecuali al hamim ini. Apakah al hamim itu? Al ma' al har, air yang panas, al muntahi fil hararah, yang berada pada puncak panas. Wal-iyadu billah. Nas'alullah al-afiyata wassalamah fid dunya wal-akhirah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, surat Al-Kahfi ayat 29, yughathuna bima'in kalmuhni yashwil wujuh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29 dinyatakan, ketika penduduk neraka itu membutuhkan air, justru mereka diberi air, yughathuna bima', yang air ini kal muhli, bagaikan cairan tembaga yang panas. Cairan tembaga atau cairan pembuatan aspal di jalan-jalan, waliyadzubillah, panas sekali. Yashwil wujuh, yang uapnya saja, belum cairannya, ini uapnya saja memanggang wajah. Jadi wajah itu panas ketika cairan itu masih jauh. Ya, belum sampai diminum, ya, keberadaan cairan tembaga ini sudah memanggang wajahnya, membuat wajahnya terpanggang, panas. Wallahualam. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Kalau dalam ayat yang lain, surat Muhammad ayat 15, disebutkan wasuqu ma'an, dan mereka diberi air minum hamiman yang sangat panas, faqatta'a am'a'ahum, yang memutus, ya, saluran pencernaan mereka. Jadi ketika diminum, ususnya terputus saking panasnya. Waliyahudzubillah. Wa ghassaqa, sedangkan ghassaq, qal mufassirun, para ahli tafsir berkata, innal ghassaq huwa syarabun muntin ar-ra'ihah syadidul burudah. Al-ghassaq itu adalah minuman yang baunya sangat busuk. Syadidul burudah, yang sangat dingin. Ya. Dingin yang membinasakan, sangat dingin. Ya. Bukan dingin yang menyejukkan, yang menyenangkan, tapi sangat dingin yang membuat kerugian yang besar, kehancuran. Nah, jadi ghassaq itu kata sebagian ahli tafsir adalah minuman yang baunya sangat busuk, yang sangat dingin. Fayujma' lahum wal iyadu billah bainal ma' al har asyadid al hararah wal ma' al barid asyadid al burudah liyadhuqul adab minan nahiyatain, min nahiyatil hararah wa min nahiyatil burudah. Fayujma' lahum, maka dikumpulkan untuk mereka, untuk penghuni neraka, siksaannya dikumpulkan, wal iyadu billah, bainal ma'il har asyadid al-hararah, antara air yang sangat panas, wal ma'al barid asyadid al-burudah, dengan air yang sangat dingin. Liyadhuqul adaba minan nahiyatain, agar mereka merasakan adab dari dua sisi. Min nahiyatil hararah, dari sisi panas, wa min nahiyatil burudah, dan dari sisi sangat dingin. Bal inna ba'd ahli tafsir qalu, bahkan sebagian ahli tafsir berkata, ya, innal murad bil ghassaq sadidu ahli an-nar, sesungguhnya yang dimaksud dengan ghassaq adalah sadid, sadid ahli an-nar. Sadid itu air perasan, ya, sadid air perasan. Nah, nanah yang bercampur darah. Nah, itu sadid waliyadzubillah. Sadid ahli nar. Nanah bercampur darah, bercampur keringat. Nah, waliyadzubillah. Wa ma yakhruju min ajwafihim min an-natan wal uruq wa ghairi dhalik. Dan yang keluar dari rongga tubuh mereka berupa suatu hal yang busuk, keringat dan yang lainnya. Itu sadid ahli nar. Wa 'ala kulli hal fal ayatul karimah tadullu 'ala annahum la yadhuquna illa hadha asy-syarab alladhi yaqta'u am'a'ahum min hararatihi wa yufattir akbadahum min burudatihi nas'alullaha al-'afiyah. Naam. Intinya ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa mereka tidaklah merasakan kecuali minuman yang memutus pencernaan mereka karena sangat panas, atau yang menghancurkan limpa atau hati mereka karena sangat dingin, yang memecahkan limpa mereka karena sangat dingin. Nas'alullah al-afiyah. Kita meminta kepada Allah keselamatan ya, dan kesehatan ya, di dunia dan di akhirat. Nah, disiksaan bagi penduduk neraka itu ada yang sangat panas, juga ada yang sangat dingin. Waliyadzubillah. Nas'alullah al-afiyata wassalamah fid dunya wal akhirah. Nah, mungkin sampai di sini kajian kita, sampai di halaman 31 dari PDF Tafsir Juz Amma Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ayatnya yang sudah kita bahas sampai di ayat yang ke-25. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan. Nah. Kalau ada pertanyaan bisa langsung onkan mic-nya, bisa tanya ke Ustaz Barakallahu Fik. Akhi Arif, mungkin ada soalan Akhi Arif. Barakallahu Fik. Ada pertanyaan di sini, bacaan amin itu berapa harakat, 2 atau boleh lebih? Nah, secara asal 2 ya, bacaan amin. Jadi A-nya 2 harakat, min ini sama dengan mad arid li sukun. Jadi amin. Kadang A-nya terlalu panjang, ini kurang benar. Amin. Nah, itu tidak benar. Tapi yang benar A-nya adalah 2 harokat. Amin. Nah, baik. Ya, mungkin ada lagi. Nah, Ustaz, kiranya itu saja Ustaz, tidak ada yang tanya. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.